ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Kamis malam Jumat, Musala Al-Manar, Bencin, Bantul, rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal soleh mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Hadis selanjutnya adalah hadis-hadis seputar Ramadan, mungkin kita lewati saja sehingga kita langsung berpindah pada hadis seputar Sunanul Fitrah. Hadis yang ke 1196. Bab fadli siwaki wa khisalil fitrati, bab tentang keutamaan bersiwak dan hal-hal yang disebut dengan Sunanul Fitrah, yaitu hal-hal yang dituntunkan dalam syariat semua para nabi dan rasul. Di antaranya adalah istinja dan yang lainnya. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati, seandainya bukan karena khawatir memberatkan umatku, au ala nasi, atau memberatkan banyak orang, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin, niscaya akan aku perintahkan mereka dengan perintah wajib untuk bersiwak setiap kali hendak salat." Muttafaqun alaih, demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, maka hadis ini membicarakan dan membahas tentang bersiwak. Dan bersiwak adalah menggosok gigi, demikian juga gusi dan lidah dengan menggunakan kayu yang disebut dengan kayu arak. Ya, maka bersiwak dalam penjelasan para ulama, bersiwak itu tidak hanya menggosok gigi, namun bersiwak itu ada pada tiga tempat yang dibersihkan. Itu bukan hanya gigi saja, namun tiga, yaitu gigi, gusi, dan lidah. Lidah dibersihkan pakai kayu siwak tersebut. Ini tiga, bukan hanya gigi saja, namun gigi, gusi, dan lidah. Dan kayu yang paling cocok untuk itu sehingga tidak melukai adalah kayu yang disebut dari pohon, namanya pohon arak. Meskipun nanti kemudian para ulama berselisih pendapat apakah kayu ini menjadi sebuah persyaratan. Di sini disampaikan keutamaan bersiwak didapatkan bisa dengan kayu arak ataupun dengan kayu-kayu yang lain yang serupa, atau bahkan dengan hal-hal yang lainnya yang bisa menggantikannya. Dan bersiwak hukumnya dianjurkan dengan sepakat ulama, dan bersiwak ini satu hal yang disyariatkan setiap waktu. Ini maka dia bisa menjadi ibadah dan amal soleh setiap waktu. Tidak harus menunggu waktu tertentu, namun setiap saat. Meskipun ada kondisi-kondisi tertentu yang ditekankan untuk bersiwak ketika hendak salat, ketika atau saat berwudu, ketika hendak membaca Al-Quran, ketika bangun tidur, dan ketika terjadi perubahan bau mulut. Di sini Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan sejumlah hadis tentang keutamaan bersiwak. Yang pertama adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya bukan karena khawatir memberatkan umatku, maka ini menunjukkan besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menginginkan umatnya susah. Oleh karena itu, karena Nabi tidak ingin menyusahkan umatnya, maka keinginan beliau untuk mewajibkan bersiwak beliau urungkan. Ini pada dasarnya beliau ingin mewajibkan umatnya untuk bersiwak. Namun beliau dan merasa kasihan. Kalau ini wajib, harus dilaksanakan, karena tidak dilaksanakan dosa, maka ini memberatkan dan mempersulit. Akhirnya beliau tidak mewajibkannya. Sehingga hukumnya tetap pada kondisi sebelumnya, yaitu dianjurkan. La amartum nisa, akan aku perintahkan mereka, yaitu perintah wajib, bisiwaki, untuk bersiwak. Ya, tentang masalah bersiwak, Imam Nawawi mengatakan di kitab beliau yang lain, dianjurkan untuk bersiwak dengan kayu arak ataupun dengan benda apapun, asalkan yuzilu taghayyura, ya bisa ya menghilangkan perubahan bau mulut, sebagaimana bersiwak bisa menghilangkannya. Dan jika memakai kayu atau kayu arak, maka dianjurkan untuk mengambil kayu atau ranting yang pertengahan, tidak terlalu kering karena bisa melukai, dan tidak terlalu basah atau masih hijau, masih segar, terlalu segar karena tidak menghilangkan apa yang ingin dihilangkan. Maka seandainya bukan karena khawatir memberatkan umatku, nisa, akan aku perintahkan dengan perintah wajib untuk bersiwa ma'aku li sholatin, ketika hendak mengerjakan sholat apapun. Jadi bukan hanya sholat fardu, namun juga mencakup sholat sunnah. Ya, maka, dan baik sebelumnya didahului dengan wudu ataukah sebelumnya tayamum, yang jelas mau sholat. Dan maka di sini kita jumpai keutamaan bersiwak ketika hendak mengerjakan sholat. Maka sholat yang diawali dengan bersiwak terlebih dahulu punya nilai lebih dibandingkan sholat yang tidak diawali dengan bersiwak. Dan ini ditekankan, bersiwak ini ditekankan qabla ayukabbirul imamu, dilakukan sebelum imam bertakbir. Maka bersiwaknya itu sebelum takbiratul ihram. Dan tadi kita telah singgung, kita sampaikan bahasanya bersiwak itu dianjurkan setiap saat, baik malam ataupun siang. Ini dalilnya, kenapa kita katakan demikian, menimbang hadis yang mengatakan asiwakum mataharatun lilfami mardatun lirabbi. Bersiwak itu membersihkan mulut dan menyebabkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi tidak tentukan siwak yang di waktu kapan itu mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang mendatangkan ridha Allah tentu artinya amal saleh, amal kebajikan. Dan Nabi tidak membatasi itu mendatangkan ridha Allah di waktu tertentu. Dari sini disimpulkan bahasanya dianjurkan untuk bersiwak setiap saat, setiap waktu, sepanjang waktu. Dan namun lebih ditekankan lagi di kondisi-kondisi tertentu. Minimal ada 5 kondisi tertentu, bersiwak itu lebih ditekankan dibandingkan kondisi-kondisi yang lain. Yang pertama adalah ketika punya problem gigi, gigi menguning atau sejenis itu, dan bersiwak bisa membantu untuk membersihkannya. Maka ketika itu bersiwak satu hal yang sangat ditekankan untuk dianjurkan, untuk dilakukan. Yang kedua, ketika terjadi perubahan bau mulut. Yang ketiga, bangun tidur. Yang keempat, mau sholat. Yang kelima, saat saat berwudu atau lebih. Yang keenam, masuk masjid. Yang ketujuh, mau baca Quran. Yang kedelapan, masuk rumah. Sebagaimana ditanyakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang pertama kali Nabi lakukan ketika beliau masuk rumah? Maka jawaban Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah bersiwak. Maka lihat betapa semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membangun hubungan yang baik dengan istrinya. Beliau tidak ingin menjumpai istri dalam keadaan bau mulut. Maka ada aktivitas bersiwak untuk menghilangkan bau mulut ketika mau bertemu dengan istri. Lain hanya dengan sikap banyak orang. Kalau banyak orang malah kebalikannya. Ketika mau ketemu orang lain, maka senecis mungkin, sewangi mungkin, bau keringat macam-macam dihilangkan. Entah, kalau mau ketemu istri sendiri lah nggak apa-apa. Nah, kalau mau ketemu istri sendiri, suami sendiri kasih bau pengok nggak apa-apa. Nah, kalau ketemu orang lain, itu harus betul-betul jaim, sehingga perfect sempurna penampilannya. Ini sikap yang tidak tepat dan kurang tepat. Kita lihat Nabi malah sebaliknya. Tidak kita jumpai keterangan dianjurkan, ditekankan untuk bersiwak ketika mau ketemu orang. Namun ada anjuran secara khusus, penekanan secara khusus untuk bersiwak ketika masuk rumah. Ketika masuk rumah dalam rangka menghilangkan bau mulut, mau ketemu istri. pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bersiwak hukumnya tidak wajib, karena jika wajib Nabi akan memerintahkannya dengan perintah wajib, baik itu berdampak berat bagi umatnya ataupun tidak. Yang kedua, hadis ini menunjukkan semangat Nabi dan kasih sayang Nabi untuk umatnya. Kasihan, nambah beban, nambah berat, enggak usah saja. Sedangkan di Bahjatun Nadhirin disampaikan tentang kandungan hadis atau fikih hadis, sama tadi telah kita bacakan, siwak itu tidak wajib. Seandainya wajib, Nabi telah perintahkan dengan perintah wajib baik menyulitkan ataupun tidak. Kemudian besarnya kasih sayang Nabi dengan umatnya. Kemudian dianjurkan secara khusus bersiwak ketika mau berdiri mengerjakan sholat. Karena sholat adalah keadaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan saat menghadap Allah, maka semestinya dalam keadaan yang sempurna, keadaan yang bersih dalam rangka menunjukkan mulianya ibadah. Kemudian hadis selanjutnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma minan naumi, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun tidur, ya susu fahu bisiwaki. Beliau menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun tidur, ya ini untuk salat tahajud, beliau akan menggosok mulutnya dengan siwak. Yang tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini memiliki manfaat dan tujuan supaya ditiru oleh umatnya. Sehingga hadis ini dalil dianjurkannya bersiwak ketika bangun tidur. Nah, bangun tidur di sini dianjurkan secara khusus bersiwak ketika bangun tidur di sini tanpa membedakan tidur siang hari ataupun tidur malam hari. Yang penting kaidah pokoknya ketika bau mulut tidak nyaman maka sangat ditekankan untuk bersiwak. Maka isi hadis ini anjuran bersiwak ketika bangun tidur karena ini perbuatan Nabi dan perbuatan Nabi menghasilkan hukum anjuran. Karena tidur itu menyebabkan terjadinya perubahan mulut, perubahan bau mulut, dan siwak adalah alat untuk membersihkannya, maka dianjurkan. Maka dan di sini kita jumpai pelajaran bagaimanakah adab yang Nabi contohkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersiwak, kemudian mengharumkan bau mulut, sebelum berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran secara lebih luas. Ketika kita mau menghadap Allah, hendaknya kita berada dalam penampilan sebaik mungkin. Maka Allah itu lebih berhak untuk mendapatkan penampilan terbaik kita daripada manusia. Ini satu ketika sahabat Nabi Abdullah bin Umar melihat ada budaknya yang sholat namun dengan pakaian ala kadarnya. Maka beliau tanyakan kepada budak tersebut setelah selesai sholat, beliau katakan, apakah engkau berani berpakaian cuma semacam itu ketika bertemu si A dan si B di luar rumah sana? Dia katakan tidak. Maka sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kemudian mengatakan, "Fallahu ahakku anta tazayyana bi tatazayyana lahu." Atau kama qala radhiyallahu anhu. Maka jika engkau merasa tidak pantas ketemu si A dan si B dalam keadaan pakaian semacam ini, maka Allah lebih berhak. Maka Allah lebih berhak dan lebih layak engkau mempersiapkan diri, memperbagus tampilan ketika menghadapnya. Maka kaidahnya, maka lebih-lebih lagi ketika menghadap Allah. Itu yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar. Kalau kita dengan berpakaian, kaos singlet, misalnya, apakah kemudian ketika seorang laki-laki cuma pakai kaos singlet, apakah kemudian rela, kemudian apakah bisa, ataukah kemudian tidak malu, ngadep Pak Lurah seperti itu, pergi ke kantor kecamatan seperti itu, pergi ke kantor kelurahan seperti itu, pakai singlet. Maka ketika dijawab, wah ya malu kalau cuma pakai singlet kok pergi ke kantor kelurahan, apalagi kantor kecamatan, apalagi menghadap bupati, cuma pakai singlet. Maka kata Ibnu Umar, maka Allah lebih berhak engkau untuk berdandan kepadanya dibandingkan kepada manusia. Maka jika kita merasa malu dengan pakaian ala kadarnya, dalam keadaan kita punya yang lain, kita punya yang lebih baik, kita malu menghadap manusia dengan pakaian semacam itu, maka Allah lebih-lebih lagi. Kalau kita malu menemui tamu, kalau cuma kaosan, kita merasa tidak menghormati tamu, padahal tamu ini tamu orang yang punya kedudukan, maka bagaimanakah lagi kalau kita menghadap dan bertemu dengan zat yang rajanya raja, pemilik alam semesta dan pengatur jagat raya. Kemudian berkenaan dengan masalah bersiwak, Maka ada bahasan di antara para ulama, tangan apa yang dianjurkan dipakai untuk memegang kayu siwak ketika bersiwak. Itu ulama berselisih pendapat. Sebaiknya yang afdol pakai tangan mana ketika seorang megang kayu siwak kemudian bersiwak. Apakah tangan kanan ataukah tangan kiri? Fadhahaba ta'ifatun, maka sekelompok ulama, dan itu adalah al-jumhur, mayoritas para ulama berpendapat yang afdal adalah bersiwak dengan tangan kanan. Dengan alasan ini amal soleh. Mencontoh Nabi SAW melaksanakan perintah anjuran dari Nabi SAW. Itu alasannya. Kemudian pendapat yang kedua, jadi di luar jumhur ulama, di luar mayoritas ulama mengatakan dianjurkan bersiwak pakai tangan kiri. Alasannya karena bersiwak itu menghilangkan kotoran mulut. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan ada pendapat yang ketiga yang menengahi, tergantung kondisi. Kalau tujuan bersiwak itu untuk menghilangkan kotoran di mulut, maka pakai tangan kiri. Namun jika posisi mulut itu tidak kotor, cuma mau bersiwak karena tadi dianjurkan setiap saat untuk bersiwak, maka ketika itu pakai tangan kanan. Kemudian para ulama menganjurkan ketika memulai bersiwak itu memulai dari sisi mulut sebelah kanan baru sebelah kiri. Kemudian di antara adab yang disampaikan oleh para ulama ketika bersiwak adalah tidak bersiwak dalam keadaan dilihat oleh banyak orang. Ini dilihat oleh banyak orang, kemudian kelihatan kalau menyingkirkan kotoran karena kotoran mulut nyangkut di kayu siwak kemudian diambil. Nah, maka ini satu hal yang selayaknya seorang muslim malu. Ini, oleh karena itu dianjurkan dianti antara adab adalah tidak bersiwak di hadapan banyak orang. Kemudian di Bahjatun Nadhirin di Fikul Hadis sampaikan tentang isi kandungan hadis ini, anjuran bersiwak ketika bangun tidur karena tidur itu menyebabkan perubahan bau mulut dan bersiwak adalah alat untuk membersihkannya. Maka dianjurkan untuk bersiwak ketika kondisi menuntut hal tersebut, yaitu terjadinya perubahan mulut setelah bangun tidur. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ketiga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kunna na'udzu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahuruhu." Maka kami siapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak tidur, maka disiapkan oleh Ibunda Aisyah siwaknya dan air wudunya. Nih, ketika Nabi siap-siap hendak tidur, maka di antara yang dilakukan oleh Aisyah adalah menyiapkan air wudu Nabi di dekat Nabi tidur. Dan plus di situ diletakkanlah kayu siwak beliau. Sehingga ketika Nabi bangun, sudah siap. Ini yang dilakukan oleh istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fayaba'asullahu masya'a ayaba'asa minal lail. Lantas Allah pun membuat bangun beliau, sang Nabi SAW, di waktu yang Allah kehendaki. Lantas apa yang Nabi lakukan setelah bangun? Beliau bersiwak, berwudu, kemudian salat. Ya, maka tentang hadis ini Imam Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk melakukan hal itu. Ya, terdapat anjuran untuk melakukan hal itu. Dan terdapat anjuran untuk bersiap-siap untuk melakukan, untuk menyiapkan perlengkapan ibadah sebelum waktunya dan perhatian dengannya. Ya, maka kita lihat ini, Nabi tidur atau mau tidur, istrinya nyiapkan ini ember berisi air, ini kayu siwaknya, sehingga ketika Nabi mau melakukan ibadah berwudu dan bersiwa sudah siap. Maka di sini dalil dianjurkannya menyiapkan apa yang mau diperlukan untuk kegiatan ibadah yang itu masih nanti. Ya. Boleh jadi besok pagi mau sholat sholat Id misalnya, pagi mau sholat hari raya, maka malamnya disiapkan baju yang mau dipakai, mau apa yang mau di ini, sudah disiap, sudah di tempatnya, sehingga tidak kebingungan, kemerungsung subuh-subuh, kemerungsung tergesa-gesa, ini di mana bongkar-bongkar enggak ketemu, maka sudah galau di pagi hari. Akhirnya apa yang terjadi, ibadah sholat sholat idnya tidak maksimal. Kenapa? Didahului galau. Lain halnya kalau mencontoh Ibunda Aisyah radhiallahu ta'ala anha, Nabi siap-siap mau tidur sudah disiapkan. Ini nanti yang mau Nabi perlukan saat bangun tidur, sudah disiapkan sebelum Nabi bangun tidur. Bahkan sudah disiapkan saat Nabi hendak tidur. Sebagaimana isi hadis ini, anjuran bersiwak ketika bangun tidur. Ya, maka ini contoh contoh, kemudian di sini kita jumpai contoh perilaku istri salihah. Menyiapkan untuk suaminya dan membantu suaminya untuk melakukan ibadah. Ini, menyiapkan dan membantu suaminya dalam bentuk menyiapkan apa yang diperlukan suaminya untuk kegiatan ibadah yang akan dilakukan oleh suaminya. Ya, maka di sini di hadis ini Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kunna nu'iddu," kami, yaitu maksudnya beliau sendiri, telah menyiapkan untuk li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu, kayu siwak beliau. Wa tahurahu, dan air wudu beliau. Fa yab'atsullahu, lantas Allah membangunkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dari tidurnya di waktu yang Allah kehendaki. Ya, dan di waktu tersebut Allah ingin agar Nabi bangun dan mengerjakan salat di waktu malam. Fayatasawwaku ay aqiba qiyamihi. Maka Nabi bersiwak ya, setelah beliau bangun. Maka ini dalil disyariatkannya dan ditekankannya bersiwak ketika bangun tidur sebelum berwudu. Wa yatawaddau, kemudian Nabi berwudu seperti wudu untuk salat, normalnya wudu untuk salat. Wa yusalli, kemudian beliau baru melaksanakan salat malam. Maka di sini dalil dianjurkannya bersiwak ketika berwudu, dan yang terbaik kalau mau bersiwak saat berwudu, indal matmadati, itu dilakukan ketika berkumur-kumur. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini, perhatian dan kepedulian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangat mereka untuk membuat senang suaminya. Membuat ridho dan senang suaminya. Ini banyak istri itu semangat untuk buat jengkel suaminya. Ini banyak istri itu. Kalau apalagi suaminya marah, itu malah yang dipikirkan gimana suami saya tambah marah. Lagi jengkel, itu malah kemudian piye men tambah jengkel. Ini lain halnya dengan istri istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya adalah semangat membuat ridha suaminya. Punya semangat yang besar untuk membuat ridha suaminya, di antara bentuknya adalah menyiapkan apa yang semestinya disiapkan untuk kegiatan taat dan ibadah suaminya. Ya, maka demikian perilaku dan tindakan istri yang salihah yang membantu keperluan ibadah suaminya. Maka suaminya dikondisikan sedemikian rupa sehingga kegiatan ibadahnya lancar, bukan malah dirusui. Kira-kira kalau suaminya mau berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, itu malah bayinya dibikin nangis. Nah, bayinya dibikin nangis, biar malah biar tidak usah ke masjid atau biar telat ke masjid. Maka tidak demikian keteladanan yang dicontohkan oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, gimana suaminya nyaman, memfasilitasi suaminya, mengkondisikan suaminya sehingga lancar kegiatan ibadahnya. Karena dia menyadari kalau dia kondisikan suaminya dengan baik, maka istri itu mendapatkan pahala ibadah suami tanpa mengurangi pahala suaminya. Maka dia semangat untuk mengkondisikan hal tersebut. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran yang lain adalah istri melakukan kegiatan rumah dan melakukan kegiatan pelayanan terhadap suaminya. Ya, sedangkan di Bajatun Nadhirin tentang hadis ini disampaikan kandungan hadis ini bolehnya minta bantuan orang lain untuk menyiapkan air wudu. Kemudian dianjurkan bagi istri untuk bersemangat membantu suaminya melakukan ketaatan, dan ketika istri itu mengkondisikan suaminya, ya, mengkondisikan keadaan sehingga suami bisa melakukan ketaatan dengan baik, falahum fidzalika ajrun, ada pahala bagi istri. Kemudian anjuran untuk bersiwak sebelum berwudu, sebelum sholat, dan pada saat bangun tidur. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sekaligus pembantu Nabi, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksartu alaikum fi siwaki, aku bolak-balik menyemangati kalian untuk bersiwak. Artinya maksud hadis ini, balagtu fi takrari talabihi minkum, saya sungguh-sungguh dalam masalah bolak-balik ya, meminta kalian agar bersiwak. Dan bolak-balik semangat menyampaikan berbagai macam kalimat dan berita yang isinya memotivasi untuk bersiwak. Ada ulama yang menjelaskan makna hadis ini, saya bolak-balik membicarakan pentingnya bersiwak pada kalian, maka sudah sepantasnya aku melakukannya dan sudah sepatutnya kalian mentaatinya. Ya, Ibnu Mulakin rahimahullah ta'ala mengatakan tentang masalah hadis-hadis siwak, jika demikian berdasarkan hadis ini berarti hadis masalah siwak itu banyak sekali. Nah, ada ulama yang mencoba menghitung hadis-hadis tentang siwak. Ada seorang ulama bermadzhab Syafi'i namanya Ibnu Mulakin, beliau mengatakan ada lebih dari 100 hadis isinya masalah bersiwak. Ada lebih dari 100 hadis yang isinya tentang masalah bersiwak. Ya, maka Nabi sampaikan dalam hadis ini kalau beliau ngomong bolak-balik tentang masalah bersiwak, tentang anjurannya, tentang manfaatnya dan memerintahkannya. Dan sehingga manfaat dari hadis ini menunjukkan para sahabat itu orang-orang yang mengerti pentingnya bersiwak. Dan Nabi sampaikan hadis ini untuk menunjukkan adanya perhatian yang besar terhadap bersiwak. Dan ini juga mengisyaratkan bahasanya mereka para sahabat adalah orang yang rajin bersiwak. Kenapa mereka tidak rajin? Setelah Nabi mengatakan bahasanya siwak itu menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Amal ringan tapi ganjarannya wah. Bersiwak itu menjadi sebab mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diburu dan dicari oleh seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhanya. Dan di antara waktu, di antara hal yang ditekankan untuk bersiwak adalah ketika masuk rumah, sebagaimana terdapat hadis riwayat Muslim. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bi ayyi syai'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Apa yang pertama kali Nabi lakukan ketika Nabi masuk ke rumahnya? Qalat, maka ibunda Aisyah mengatakan bisiwaki, yang pertama kali Nabi lakukan adalah bersiwak. Maka hadis ini Nabi yang Nabi lakukan adalah pertama kali adalah bersiwak ketika masuk rumah. Di sini kita jumpai adab Nabi dalam baiknya interaksi dengan istrinya. Maka beliau mulai untuk bersiwak di memulai aktivitas pertama ketika masuk rumah dimulai dengan bersiwak. Dimulai dengan bersiwak. Di antara adab yang baik berkenaan dengan pulang ke rumah adalah memberi isyarat kalau suami itu sudah posisinya di dekat rumah, sehingga suami itu tidak masuk dalam keadaan tiba-tiba kaget, boleh jadi keadaan rumah berantakan tidak karuan. Namun kalau ngasih isyarat sebelum masuk, dia masuk rumah sebelum masuk, belum buka pintu sudah ngasih isyarat, maka istri yang perhatian dan ingin membuat nyaman suami, maka dia akan bereskan apa yang perlu dibereskan. Ya, sebagaimana adab yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat ibnu Mas'ud itu ketika beliau pulang ke rumah sampai halaman, dia dehem meskipun tidak perlu dehem. Maka dan itu suaranya sampai rumah. Dengan tujuan tidak ingin membuat istrinya kaget. Sebelum salam, ketok pintu, kemudian buka pintu, salam dan buka pintu, di halaman sudah dehem bolak-balik. Ini kode bagi istrinya, saya ingin masuk rumah itu rapi, enggak berantakan. Maka dan istri beliau orang yang tanggap dengan hal ini, maka dibereskan terlebih dulu mana yang perlu dibereskan, sehingga Ibnu Mas'ud pulang dalam masuk ke rumah dalam keadaan nyaman, ceria karena rumahnya rapi. Maka di antara adab yang baik seorang suami adalah tidak membuat kaget istrinya. Kalau bisa dikasih isyarat dan petunjuk, ini sudah mau pulang, sudah sampai dekat rumah, sudah sampai halaman atau teras dan sebagainya, sehingga suami istri yang pingin dan memberikan khidmat kepada suaminya karena demikian besar cinta dan sayangnya kepada suaminya, maka dia akan rapikan keadaan rumah, keadaan dirinya untuk menyambut suaminya dalam keadaan yang nyaman untuk dipandang. Maka sebagaimana Ini sebagaimana di hadis ini, mau ketemu istri, mau masuk rumah, bersiwak. Di sisi yang lain, maka Ibnu Mas'ud ngasih contoh, dehem, nah gitu. Malah maka sikap yang baik, ya malah ketika pulang, masuk ke teras atau masuk ke halaman, ya, suara motor perlu tetap dihidupkan, jangan malah dimatikan. Nah, jadi oh kedengaran suaranya, ya. Oh ini bapak mau pulang atau bapak udah sampai, bukan malah dimatikan sehingga kaget. Ya. Luh ujuk-ujuk ternyata sudah masuk. Namun malah kemudian terdengar suara dan ya maka ini sehingga perlu disiapkan dan dirapikan yang perlu dirapikan, disiapkan perlu disiapkan, maka ini satu hal yang baik. Dan satu ada keterangan yang menarik di sini disebutkan bahasanya Ibnu Hajar rahimahullah taala memberikan mengisyaratkan bahasanya adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyashkana yastaku baina kulli ra'ataini min salatil lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan bersiwak setiap dua rakaat dalam salat malam. Jadi beliau salat malam dua rakaat salam, dua rakaat salam. Nah, jeda antara satu salat ke salat berikutnya itu ada ulama yang mengatakan Nabi bersiwak ketika itu. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, ya, Nabi bolak-balik menyemangati sahabatnya untuk bersiwak. Dan ini dan ketaatan mereka melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anjuran untuk bersiwak itu bersifat umum untuk laki-laki dan perempuan karena demikianlah ketentuan syariat. Syariat itu pada dasarnya berlaku untuk semua laki-laki dan perempuan kecuali terdapat dalil spesifik, dalil khusus yang menegaskan atau mengisyaratkan bahasanya ini khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan. Ya, dan di hadis ini terdapat motivasi untuk bersiwak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam semangatnya luar biasa dalam masalah menjelaskan pentingnya bersiwak pada umatnya. Dan di antara faedah pokok bersiwak telah Nabi sampaikan, bahasanya bersiwak itu mataharatun lil fami mardatun lirabbi. Jadi sebab bersihnya mulut dan menjadi sebab datangnya dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara umum kita katakan kalau bersiwak itu memiliki dua hal yang sangat berfaedah, faedah duniawi membersihkan mulut, faedah akhirat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hadis yang tadi kita singgung tentang masalah Nabi itu bersiwak ketika mau masuk rumah adalah hadis selanjutnya di Riyadhus Salihin dari Suraih Ibn Hani. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiallahu anha, bi aisyain kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Dengan sesuatu apakah Nabi pertama kali lakukan, apa aktivitas pertama kali Nabi lakukan ketika beliau masuk rumah? Qalat Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan, bisiwaki. Yang pertama kali Nabi lakukan ketika masuk rumah adalah bersiwak. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka hadis ini menunjukkan semangat para sahabat mengetahui bagaimanakah Nabi. Nabi itu bagaimana? Nabi, apa yang Nabi lakukan? Apa yang Nabi tuntunkan? Sehingga kita lihat di sini Suraih bin Hani bertanya pada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang pertama kali Nabi lakukan ketika masuk rumah? Maka Ibunda Aisyah mengatakan bisiwaki, bersiwak, yaitu membersihkan mulut dan gigi, demikian juga lidah dengan siwak. Maka Aisyah di sini adalah anjuran bersiwak ketika hendak masuk rumah untuk menghilangkan hal-hal yang perlu dihilangkan dari mulut. yang bau mulut tersebut muncul biasanya karena banyak ngomong. Yang banyak ngomong ini disebabkan karena kumpul dengan kawan-kawan di luar rumah. Namun ada yang menjelaskan tentang makna di balik perbuatan Nabi ini, Al-Qurtubi rahimahullah taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ya aktivitas pertama Nabi ketika masuk rumah adalah bersiwak. Ya, maka kata Qurtubi, li'anau kana yabda'u bi sholatin nafilah. Karena yang Nabi lakukan pertama kali ketika masuk rumah adalah sholat ba'diyah. Yang pertama kali Nabi lakukan adalah sholat ba'diyah. Karena jarang-jarang Nabi itu ba'diyahnya di masjid. Yang paling sering ba'diyahnya di rumah. Dan kiat penting supaya orang itu bisa sukses ba'diyah di rumah adalah begitu masuk langsung sholat. Itu kiat penting untuk supaya sukses ba'diyah di rumah. Kalau enggak, nanti gagal. Nanti enggak jadi ba'diyah. Kalau tidak demikian, nanti kemudian mainan sama anak, ngobrol sama istri, dan seterusnya, akhirnya ba'diyahnya lewat. Maka kiat penting supaya bisa sukses sholat rawatib ba'diyah di rumah adalah begitu masuk, sholat dulu. Sebelum yang lainnya. Nanti insya Allah bisa. Tapi kalau yang lainnya dulu kemudian sholatnya nanti. Nah itu nanti, nantinya nanti. Dan nantinya nanti akhirnya tidak jadi. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar beliau katakan. Ditekankan. Sangat ditekankan bagi orang yang masuk rumahnya untuk mulai dengan bersiwak. Karena itu lebih maksimal untuk membuat sedap bau mulutnya sehingga ada lebih mendorong kedekatan dengan istrinya. Ini karena istrinya tidak terganggu kenyamanannya gara-gara bau mulut suami dan lebih menghilangkan apa yang mungkin terjadi dan terjadi pada mulutnya berupa perubahan bau mulut yang tidak sedap. Ya, pelajaran yang lain yang bisa kita petik, bisa kita ambil dari di sini adalah bolehnya menanyakan kabar bagaimanakah perbuatan orang soleh ketika di rumah ini, atau perbuatan orang yang berilmu ketika di rumah supaya bisa diteladani. Kemudian tadi telah kita sampaikan juga anjuran untuk menggunakan kayu siwak ketika masuk rumah pertama kali dalam rangka menghilangkan bau mulut yang kurang atau tidak sedap. Jadi baca tunadirin sama dua poin tersebut. Bolehnya bertanya tentang bagaimanakah aktivitas orang soleh atau orang yang berilmu di rumah supaya diteladani, kemudian anjuran untuk bersiwak ketika masuk rumah. Ya, demikian sejumlah hadis yang kita kaji seputar bersiwak. Yang ini menunjukkan di antara dalil yang menunjukkan bahasanya Islam adalah agama keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Di antara keindahan adalah, di antara bentuk keindahan adalah bagusnya penampilan, baiknya penampilan. Dan di antara bentuknya adalah menghilangkan hal-hal yang bikin tidak nyaman orang karena bau mulut, bau badan, dan yang lain. Maka hadis-hadis yang kita bahas menunjukkan di antara sisi indah Islam dan kemuliaan Islam. Islam adalah agama kebersihan. Di antaranya adalah kebersihan diri sendiri dengan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Maka ini menunjukkan mulianya dan istimewanya Islam. Sehingga kumuh, jelek, bau dan sebagainya itu bukan karena ajaran Islam, namun karena orangnya malas mengamalkan ajaran Islam. Maka jangan salahkan Islamnya.